Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sambungan pertanyaan yang kemarin. Ustaz, saya sebetulnya dulu waktu muda masih belum tahu tentang Islam yang sebetulnya. Alhamdulillah sekarang ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai mengerti karena saya masuk salafi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kami sekeluarga kepada agama Allah Subhanahu wa taala sampai kami meninggal. Allahumma amin. Saya ingin dijelaskan lagi tentang saya dulu tinggal sama orang Kristen karena dulu saya belum tahu tentang orang Muslim menjadi termasuk orang kafir dan saya dulu bodoh sekali tahu benci atau enggak sama orang kafir. Cuma saya sudah ngerti bahwa orang-orang kafir tempatnya di neraka. Jadi saya takut sekali, a'udzubillah, sampai ke bawah orang kafir. Afwan, jelaskan lagi, mudah-mudahan Radio Salafiyah mengudara terus dan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkannya. Afwan, jangan terlalu cepat menjelaskannya karena saya ini sudah tua. Baik. Ini tentang apa yang pernah ditanyakan sebelumnya. Yang pertama, tentang hukum tinggal bersama orang kafir. Ini hukumnya haram karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud, "Ana bari'un minal muslim ya'ish baina dhahranai al-musyrikin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik." Taib. Adapun kapan dia bisa terjerumus, ya, tergolongkan ke dalam orang-orang kafir? Kalau dihubungkan dengan apa yang telah kita jelaskan tadi, kalau sampai dia mencintai orang-orang kafir tersebut karena agama mereka, ya, atau dia ridho dengan kekafiran mereka, maka dia kafir seperti mereka. Ya. Namun, apabila dia mencintai mereka hanya karena dunia yang ada pada mereka, ya, seperti mengharapkan imbalan, ya, dan harta dari mereka, lalu dia cinta itu karena hal tersebut, maka itu termasuk dosa besar, namun tidak sampai kepada kekafiran. Maka solusinya adalah taubat, ya. Dan taubat itu harus disertai dengan penyesalan, ya, penyesalan bahwa kita telah terjerumus pada perbuatan itu. Demikian pula harus meninggalkan dosa tersebut dan bertekad bahwasannya kita tidak akan kembali lagi melakukan hal itu, ya, di masa depan. Ini hakikat taubat. Ya. Tiga hal, menyesal, meninggalkan, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ya. Maka dengan ini insyaAllah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seseorang. Wallahu ta'ala a'lam.